Mitra bisnis, pada pendidikan gaya modern di mana seseorang itu diajarkan berdebat ya. Jadi misalkan begini, Anda harus mengambil sisi pro dan kontra. Misalkan begini, pendapat bahwa orang itu boleh menggugurkan kandungannya bila mana memang kandungannya tidak sehat atau dideteksi ada berbahaya terhadap kandungan itu. Nah, ada yang pro, ada yang kontra. Pengguguran kandungan ini boleh apa tidak gitu ya. Yang pro tentu bilang, wah pro life, bahwa hidup itu tidak boleh gini. Sedangkan yang kontra atau yang pro choice, tanda pilihan, dia bilang bahwa daripada nanti kasihan anaknya dan lain-lain. Nah, pendapat yang saling berlawanan ini memang dibutuhkan untuk menguji sebuah pendapat. Ya. Other people's opinion, kebetulan yang berlawanan dengan kita, itu sering berguna buat kita untuk mempertajam pendapat kita sendiri. Misalkan, sekarang pemerintah menggalakkan keharusan akan adanya corporate social responsibility. Bahwa perusahaan itu harus menyisihkan sekian keuntungannya untuk berbuat baik. Nah, sebuah keharusan atau hukum ya. Nah, ini tentu ada pikiran lain yang bilang, wah itu tidak baik ya. Itu tidak boleh seperti begitu. Nah, ini untuk mengujinya kita perlu ada dua sisi yang berlawanan. Sering sekarang pada sekolah gaya modern, anak kecil sejak kecil diajari cara berdebat seperti itu, mempertahankan sebuah pendapat dan menyerang pendapat yang lain. Ini adalah sebuah proses yang baik untuk membuat kita menjadi lebih kritis dalam cara kita berpikir. Ya. Jadi misalkan, apakah lebih baik subsidi BBM itu dihilangkan atau dibiarkan seperti itu? Wah, argumen kedua sisi akan menjadi lebih banyak. Setiap sebuah keputusan, selalu ada pendapat yang kuat di belakangnya dan selalu ada pendapat yang kuat yang melawan pendapat itu. Keduanya saling dibutuhkan untuk mempertajam pendapat masing-masing. Jadi other people's view atau pandangan orang lain, terutama yang berlawanan dengan pandangan Anda, itu dibutuhkan, bukannya malah kita hindari atau kita maki-maki untuk orang yang punya pendapat berbeda dengan kita. Mitra bisnis, saya Tanadi Santoso dari Sam Design. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanadisantoso.com. Terima kasih, sukses untuk Anda.